Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من الضلالة والنار. معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan taufiknya sehingga di kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama menghadiri salat Jumat, menghadiri salah satu syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi laula mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Demi Allah, kalau bukan karena taufik dari Allah, kita tidak akan bisa melakukan salat, kita tidak mendapatkan hidayah, dan kita tidak bisa melakukan sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumusyaitana illa qalila." Kalau seandainya bukan karena keutamaan dan rahmat dari Allah, niscaya kalian akan banyak mengikuti syaitan kecuali segelintir manusia di antara kalian. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau seandainya bukan karena keutamaan dan rahmat dari Allah, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Ayuhal muslimun ibadallah, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang besar ini. Dan ini merupakan salah satu sebab terjaganya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Ayuhal muslimuna ibadallah, kemudian usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kami wasiatkan kepada diri kami dan kepada hadirin seluruhnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya keberuntungan dan kebahagiaan hanya bisa diraih dan didapat oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu Anas ibn Malik mengatakan, kana rajulun nasraniyan fa aslama wa qara' al-baqarata wa ala imran fa kana yaktub lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas ibn Malik, dahulu ada seorang Nasrani dan dia kemudian masuk ke dalam Islam, dan dia pun baik dalam keislamannya, dekat dengan Rasul, bahkan dia menghafal surat Al-Baqarah, dia menghafal surat Ali Imran, dan bahkan dia menulis wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya. Kemudian fa'ada nasraniyan, kemudian orang ini pun kembali murtad ke dalam agamanya, itu agama Nasrani. Fakana yaqul, kemudian dia mengatakan, ma yatri Muhammadun illa ma katabtu lahu, sesungguhnya Muhammad tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang aku tulis untuknya. Artinya dia menuduh bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad adalah kedustaan-kedustaan. Fa amatahu Allah, maka dengan ucapan itu Allah pun matikan dia. Fadafanu, kemudian sahabat-sahabatnya orang-orang Nasrani pun menguburkan jenazahnya. Fa asbaha wa qad lafadathu al-ard, kemudian setelah jenazah itu dimakamkan, di keesokan harinya ternyata jenazah itu dimuntahkan oleh bumi. Faqalu, kemudian mereka orang-orang Nasrani mengatakan, hadza fi'lu Muhammad wa ashabihi, ini pasti perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Lamma haraba minhum, karena dia telah lari dari agamanya. Nabashu an sahibina fa'alqaw, mereka Muhammad dan para sahabatnya membongkar kuburan orang ini, kemudian mereka melemparkan jasad orang ini ke muka bumi. Kemudian orang-orang Nasrani pun fahafaru lahu fa'amaku, mereka pun menggali yang kedua kalinya, dan mereka lebih mendalamkan galiannya agar kemudian jenazah itu tidak lagi dimuntahkan oleh bumi. Fa'asbaha waqad lafadathu al-ard, kemudian di keesokan harinya kembali jenazah itu dimuntahkan oleh bumi, dikeluarkan oleh bumi. Faqalu, kembali mereka mengatakan, ini pasti perbuatan Muhammad dan para sahabatnya, karena dia telah keluar dari agamanya. Kembali yang ketiga kalinya mereka pun menggali galian untuk jenazah tersebut, dan lebih mendalamkan galian agar jenazah itu tidak lagi bisa dibongkar. Namun ternyata di keesokan harinya, yang ketiga kalinya, ternyata kembali jenazah itu tidak diterima oleh bumi, dikeluarkan dan dimuntahkan oleh bumi. Kemudian mereka orang-orang Nasrani mengatakan, annahu fa'alimu annahu laisa minan nas, mereka pun paham dan mereka pun yakin ini bukan perbuatan manusia. Fa'alqau, kemudian mereka pun membiarkan jenazah itu terlempar di permukaan bumi yang kemudian dimakan oleh burung-burung. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim dengan lafadznya. Imam Muslim mengatakan bahwa laki-laki Nasrani itu adalah dari Bani Najjar. Dia menghafal Al-Quran, dia menghafal Al-Baqarah dan surat Ali Imran, orang yang dekat dengan Nabi SAW, bahkan sempat menjadi katib, orang yang menulis wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya, orang yang dekat dengan Rasul. Namun kata Imam Muslim, kata Anas, orang ini pun pergi dan bergabung dengan orang-orang Nasrani dan kemudian mencela Muhammad di tengah-tengah orang-orang Nasrani tersebut. Kemudian orang Nasrani pun menerima mereka, mereka mengatakan mengangkat orang ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala binasakan orang ini dan kemudian dimakamkan oleh mereka, dan terjadi kisah yang telah kita sebutkan tadi. Ayuhal muslimuna ibadallah, hadis yang mulia ini memiliki pelajaran yang sangat berharga bagi kita, pelajaran yang penting disebutkan oleh para ulama banyak faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Namun setidaknya ada dua atau tiga faidah yang akan kita sebutkan dan akan kita renungi bersama, yang akan kita sebutkan pada khutbah kali ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang berharga yang bisa kita petik dari kisah ini adalah, hendaklah kita itu selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bahwa hidayah itu di tangan Allah. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah pun mencabut dari siapa yang Allah kehendaki. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, manakala kita mendapatkan nikmat yang besar ini, maka yang wajib bagi kita adalah senantiasa mensyukurinya, senantiasa menjaganya, dan senantiasa memeliharanya. Dan kita pun menjaga, kita berhati-hati dengan segala perkara yang akan menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat yang besar ini. Demikian juga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita itu tidak boleh merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan kita di tengah-tengah orang yang soleh, keberadaan kita di masyarakat yang soleh, lingkungan yang baik, itu tidak bisa menjadi jaminan kita akan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa menjadi jaminan kalau kita terus akan di atas hidayah. Meskipun berkumpulnya kita dengan orang-orang yang soleh, hidupnya kita di lingkungan orang-orang yang baik, itu salah satu sebab terjaganya hidayah. Namun itu bukan sebagai jaminan kalau kita terus akan di atas hidayah dan kita akan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat orang ini sempat menghafal ayat langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, sempat menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran, menulis wahyu untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Namun apa yang terjadi pada orang ini ketika dia tidak pandai dalam memelihara nikmat tersebut, dia tidak mensyukurinya, bahkan dia bergabung dengan orang-orang Nasrani, yang itu adalah sebab Allah akan cabut hidayah tersebut. Maka ternyata Allah subhanahu wa ta'ala pun akhirnya mencabut kenikmatan itu dari mereka, dari orang ini. Ayuhal muslimuna ibadallah, maka janganlah kita tertipu dengan keberadaan kita di tengah-tengah orang yang soleh, kita hidup di lingkungan yang baik, kita tertipu, kemudian kita melupakan diri kita, kita merasa aman dari makar Allah, kita menganggap bahwa itu semua akan menjadi jaminan untuk kita, kita akan selamat dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran dari umat-umat terdahulu menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita lihat anak dari Nabi Nuh alaihi salam, anak seorang nabi, apakah itu menjadi jaminan bahwa dia akan selamat dari azab Allah? Tidak. Dia termasuk di antara kaum yang ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istri Nabi Lut alaihi salam, istri seorang nabi yang menurut naluri kita, dia lebih pantas mendapatkan hidayah, dia lebih pantas untuk dijaga di atas hidayah. Namun apa yang terjadi? Hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Istri Nabi Lut alaihi salam termasuk di antara kaum yang Allah binasakan, yang Allah turunkan kepada mereka hujan batu dari langit. Wal'iyadu billah. Abu Talib, paman Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang dekat dengan Nabi, orang yang membantu Nabi dan melindungi Nabi dari serangan kaum musyrikin. Namun apa yang terjadi pada Abu Talib? Dia mati di atas kesyirikan. Dia mati di atas kekufuran. Maka ketika kita mengingat hal yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Kita jauh dari masa Nabi alaihi salatu wassalam, namun Allah pilih kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah ini. Maka hendaklah kita bersyukur, hendaklah kita jaga dan kita pelihara, dan kita pun menghindar dari segala perkara yang akan menjadi sebab dicabutnya hidayah tersebut. Dan hendaklah kita berupaya dari semua sebab yang akan menjadikan terjaganya hidayah ini. Di antara sebab yang terbesar untuk dijaganya hidayah ini, ma'asyiral muslimin, adalah kita selalu mengoreksi hati kita, selalu menjaga hati kita, dan selalu menjaga keikhlasan dalam semua amal. Karena bisa jadi orang yang dia menampakkan amal solehnya dalam kesehariannya, namun dia menyembunyikan niat yang rusak dan niat yang jelek dalam hatinya, bisa jadi Allah tampakkan di akhir kehidupannya kehidupan yang jelek dan penampakan yang jelek. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fa wallahi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulaha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, demi Allah, demi zat yang tidak ada sesembahan kecuali dia, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, dia beramal dengan amalan ahlul jannah, nampak dari amalannya amalan-amalan yang soleh, sampai jarak antara dia dengan surga sejarak satu jengkal, namun dia didahului oleh takdir Allah, ternyata di akhir hidupnya dia pun mengamalkan dengan amalan-amalan ahlul nar, dan dia pun akhirnya masuk ke dalam neraka Allah wala'iyadzubillah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, hikmah dari itu bahwa bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar orang yang selama ini dia menampakkan amalan-amalan yang saleh, namun dia memiliki niat yang busuk, memiliki niat yang jelek, niat yang rusak. Maka dari sini masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab terbesar untuk bisa terjaganya hidayah ini, bisa terjaganya nikmat yang besar ini, adalah masing-masing di antara kita mengoreksi diri kita masing-masing, selalu mengikhlaskan dalam semua amal yang kita lakukan, dan ini adalah sebab yang terbesar. Demikian juga kita membekali diri kita dengan ilmu nafi', kita hidup di lingkungan yang baik, kita hidup di lingkungan ilmu, maka seharusnya kita pun melihat diri kita apa yang telah kita dapatkan dari bagian ilmu tersebut. Jangan sampai kemudian kita merasa aman, kita merasa di lingkungan yang baik, kemudian kita aman dari makar Allah. Ya, sebagaimana kisah-kisah yang telah kita sebutkan tadi, ternyata itu semua tidak bisa menjadi jaminan bagi mereka untuk tetap di atas hidayah ini dan selamat dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة جماعة رحمكم الله، في أنتر pelajaran penting juga yang bisa kita petik dari hadis ini adalah hendaklah kita itu semua selalu mengkhawatirkan akan agama kita. Hendaklah kita semua selalu merasa takut untuk terjatuh dalam kekufuran, untuk terjatuh dalam kesyirikan, untuk terjatuh dalam kemunafikan. Dan hendaklah kita tidak pernah merasa aman untuk terjatuh dalam perkara-perkara tersebut, karena hati kita semua berada di tangan, di jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membalak-balikan apa yang Allah kehendaki. Maka dari itu masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah, sudah sepantasnya bagi kita untuk selalu merasa khawatir, merasa takut akan agama kita, akan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, melebihi kekhawatiran kita terhadap harta dan diri kita sendiri. Kita lihat salafuna salih, Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, seorang khalilullah, terkasih Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah jalla wa ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah kepada berhala. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, khalilullah, namun senantiasa berdoa meminta kepada Allah kekokohan. Beliau berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati ini di atas agamamu, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati ini di atas ketaatan kepadamu. Maka dari sini masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat salafuna salih, sahabat Abu Bakar adalah sahabat yang telah mendapat jaminan surga dari Allah Jalla wa'ala. Namun beliau tidak pernah merasa aman. Bahkan yang ada dalam hati beliau selalu merasa takut dan khawatir untuk terjatuh ke dalam kemunafikan, terjatuh dalam kekufuran. Ya. Disebutkan oleh Hamzalah Ibni Rabi' dalam riwayat Muslim, dia bercerita bahwa Hamzalah suatu hari keluar dari rumahnya, kemudian dia pun berjumpa dengan sahabat Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun bertanya kepada Hamzalah, bagaimana keadaanmu wahai Hamzalah? Maka Hamzalah mengatakan, nafaqa Hamzalah, wahai Abu Bakar, Hamzalah sekarang ini telah menjadi orang munafik. Maka Abu Bakar pun mengatakan, subhanallah ma taqul, segala puji hanya milik Allah, apa yang kau katakan, apa yang ada pada dirimu? Maka Hamzalah mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku mendapati pada diriku ketika aku bersama Rasulullah, Rasulullah menyebutkan tentang surga dan neraka, seakan-akan aku melihatnya dengan kedua mataku, dengan kedua mata kepalaku sendiri. Namun kenapa ketika aku kembali ke rumahku berkumpul dengan istri dan anak-anak, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dunia ini, aku lupa dengan semua apa yang aku dapatkan di sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kata Abu Bakar, inna lanalqa limithli hadza, sesungguhnya kami pun seperti itu wahai Hamzalah. Abu Bakar pun menuduh dirinya takut terjatuh ke dalam kemunafikan. Sahabat Umar ibn al-Khattab, orang yang telah mendapatkan jaminan surga, termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga pun seperti itu. Betapa takutnya beliau jatuh ke dalam kenifakan. Oleh karena itu ketika Nabi SAW memberitakan nama-nama orang-orang munafik kepada Hudzaifah, maka Umar ibn al-Khattab pun datang kepada Hudzaifah mengatakan, Anshudukallah. Dia mengatakan, fawallahi hal sammani Rasulullah, apakah Rasulullah alaihi salatu wassalam termasuk menyebut namaku di antara orang-orang munafik tersebut? Maka kata Hudzaifah, la wala uzaki ba'daha ba'daka abada. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Abi Bulaikah menyebutkan, adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kullahum yakhafu ala nafsihi nifaq. Kata Ibnu Abi Mulaikah, aku dapati 30 sahabat dari nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua mereka mengkhawatirkan atas dirinya terjatuh ke dalam kemunafikan, dan tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan bahwa keimanan mereka itu seperti keimanan Jibril dan Mikail. Ini adalah salafunas saleh. Kita lihat bagaimana takutnya mereka terjatuh dalam kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan. Bagaimana dengan kita masyarakat muslimin? Kita bukan seorang nabi, kita bukan seorang sahabat. Siapa yang akan menjamin dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah? Siapa yang akan menjamin hidayah yang Allah berikan akan terus terjaga? Maka sudah sepantasnya untuk kita mengkhawatirkan keimanan kita, mengkhawatirkan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, lebih dibandingkan kekhawatiran terhadap harta dan diri kita sendiri, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh salafun salih, para nabi dan generasi yang terbaik setelahnya, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqamahan kepada kita hatta al-mamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma fi muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rizqna tiba'ah wa arinal batila batila wa rizqna istinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih bitanatahum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.